السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله سبحانه وتعالى شكر panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah memberikan segala nikmat dan kurnia kepada kita, yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan siratul mustaqim dan telah menjauhkan kita dari jalan maghdub alaihim dan ad-dallin. Dan alhamdulillah pada subuh yang mulia ini, insyaallah kita teruskan sisa daripada huraian hadis yang kedua daripada kitab Arba'in An-Nawawi, iaitu hadis Jibril yang panjang, di mana telah kita bahaskan pada pertemuan-pertemuan yang lepas tentang rukun-rukun Islam, rukun iman. Dan rukun iman yang keenam yang telah kita bahaskan adalah beriman kepada qada dan qadar, di mana kalau kita ingat lagi telah kita terangkan empat peringkat berlakunya qadar ataupun qada Allah Subhanahu wa taala ini, di mana telah kita terangkan bahawa tidak ada yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui segala yang berlaku sebelum ia berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menulis apa juga yang berlaku sebelum dia berlaku. Dan Allah SWT telah menulis di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan Allah SWT telah menuliskan amalan, bahagian rezekinya, ada sama ada dia gembira ataupun celaka di dalam perut ibunya ketika janin itu berumur 3 bulan 4 bulan. Dan juga Allah SWT menuliskan amalan-amalannya, amalan-amalan hamba yang terdapat di kiri dan kanan setiap insan. Dan Allah SWT telah menulis semua yang akan berlaku setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Dan juga tulisan-tulisan lain yang terdapat nas-nasnya daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia yang berlaku. Tidak ada yang berlaku melainkan ia telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak mahu ia berlaku. Kita tidak kehendaki ia berlaku. Walaupun semua jin dan manusia tidak mahu sesuatu itu berlaku, jika Allah telah menghendaki ia berlaku, ia pasti berlaku. Peringkat yang keempat, setiap yang berlaku itu setelah melalui tiga peringkat tadi pasti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah ia berlaku. Jadi tidak ada yang berlaku melainkan ia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menunjukkan keunggulan, keagungan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kita katakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ataupun Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi sallallahu menjawabkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kabar yang baiknya dan yang buruk. Jadi di sini ditegaskan bagaimana beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada yang kita sebutkan tadi empat peringkat, hendaklah kita beriman bahawa semua yang berlaku sama ada ia yang baik, khairihi, ataupun yang syarihi, yang tidak baik. Semua ditetap daripada Allah SWT. Kenapa diperincikan, tidak dikatakan kau beriman bahawa semuanya daripada Allah SWT ataupun beriman kepada kalam Allah, tapi dikatakan beriman kepada yang baik dan yang buruk. Kerana kalam dan kalam Allah SWT ini berkaitan dengan manusia, dengan makhluknya, di mana tidak ada kalam dan kalam Allah SWT ini melainkan sama ada yang khair baik ataupun yang tidak menyenangkan seseorang insan. Adapun yang baik kepada diri seseorang insan tentunya kan dia akan suka. Tetapi kadang-kadang dalam kegembiraannya mendapat nikmat yang baik, ketentuan pada Allah SWT yang baik, Allah takdirkan dia senang, Allah takdirkan dia berjaya, Allah takdirkan dia ada zuriat, ada kedudukan dan sebagainya. Seseorang itu dalam kegembiraannya mungkin terlupa bahawa ini adalah ketentuan Allah SWT, sehingga dia sangkakan bahawa apa yang dia nikmati itu adalah daripada usahanya sendiri semata-mata, ataupun daripada ilmu pengetahuannya sendiri semata-mata. Aku dapat tundukkan ini sebab aku baca, sebab aku kerja keras, orang lain tak kerja keras, orang lain malas. Jadi sebab itu aku dapat nikmat ini. Jadi dengan hadis ini, kau beriman dengan qadar Allah SWT yang baiknya dan yang buruknya, maknanya semuanya sebenarnya kalau tidak melalui peringkat empat yang telah disebutkan tadi, kalau tidak ditetapkan oleh Allah SWT, tidak dapat. Dia tidak dapat. Sebab ada orang yang malas tetapi dia mewah. Ada yang tidak pandai, mungkin jahil tetapi dia mewah berpuasa. Ada tak? Itu banyak. Sebahagian raja-raja, orang bangsawan dulu sampai sekarang, ada yang tak pandai, ada yang malas, ada yang tak cekap tetapi dia Allah takdirkan dia mewah, Allah takdirkan dia berpuasa. Ya ke tidak? Ada yang rajin daripada muda yang dia berusaha, yang sebenarnya pandai tetapi tak kaya-kaya juga, tak senang-senang juga. Jadi itu menunjukkan bahawa ini adalah ketentuan Allah SWT. Jadi sebab itu disuruh kita beriman kepada kata Allah SWT yang baik. Jangan lupa bahawa ia semua daripada Allah SWT. Kemudian wasyari, ya, ini kadar yang buruk, yang tidak menyenangkan seorang insan, sama jadi kecil ataupun besar. Sakitnya, miskinnya, lemahnya, tidak ada zuriat, tidak ada kedudukan, sentiasa dihina misalnya, ataupun yang lebih daripada itu, hilang ataupun ditimpa musibah, hilang seseorang yang dicintai. Jadi yang itu semua adalah daripada ketentuan Allah SWT. Jangan disalahkan siapa-siapa. Jangan dikatakan kalau aku buat ini tentu tak jadi macam ini, atau kalau aku buat ini jadinya begini. Jadi seolah-olah yang berlaku itu adalah kerana usahanya semata. Jadi jangan kita beriman dan kepada Allah SWT, kita rela ataupun kita bersama dan kita sampai kepada tahap yang lebih tinggi, kita rela bahawa ini semua adalah daripada ketentuan Allah SWT. Dan mungkin kita tidak memahami kenapa kadar Allah SWT ini begini kepada kita, ataupun kenapa kadar Allah untuk orang itu begitu pada dia. Kita tak faham. Kadang-kadang kita lihat macam tidak ada. Orang yang jahat dapat kedudukan, orang jahat dapat kesenangan, orang yang beramal saleh miskin, orang yang beramal saleh tidak ada apa-apa, setiap sesusah melalui. Jadi di sini kalau kita gunakan akal ataupun kita tambah lagi gunakan emosi, hawa nafsu, maka kita akan apa? Marah-marah. Kita akan rasa tidak puas hati. Nah, ini yang selalu berlaku. Kadang-kadang hujan turun kita marah, hujan tak turun kita marah panas. Naik gaji kita marah tak? Naik pun kita marah. Memang kita marah, naik gaji tak marah tu kalau orang lain dapat. Jadi maksudnya seseorang itu di dalam, kalau dia beriman kepada kakak dan kepada Allah SWT, sama ada dia faham atau tidak faham hikmah di sebalik ketentuan-ketentuan Allah SWT ini, dia tetap akan menerimanya. Sebab dia adalah hamba Allah SWT dan Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki mengikut kebijaksanaan Allah SWT. Di sini ada satu perkara yang penting tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah SWT melakukan apa juga yang dia kehendaki. Fa'al lima yuri, kata Allah SWT, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki, tidak ada yang dapat menahan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, dan Allah menghukum, tidak ada yang boleh menahan ataupun bertanya tentang hukum. Baik, tetapi ada orang menyangka bahawa Allah SWT melakukan sesuatu itu walaupun tak kena tempatnya, walaupun zahir, dan dia mungkin membayangkan seperti seorang raja yang amat berkuasa, tapi tidak adil. Kadang-kadang tidak adil, walaupun dia adil, tapi kadang-kadang dia zalim. Oh, Allah SWT dilakukan apa saja yang dia kehendaki. Ketahuilah, Allah SWT bukan hanya mempunyai sifat kekuasaan yang mutlak, kehendak yang mutlak, tetapi Allah SWT juga mempunyai hikmah, kebijaksanaan yang mutlak. Wa huwal azizul hakim. Dalam banyak ayat kita jumpa, inilah dua sifat yang digandingkan bersama. Wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah al-aziz, maha perkasa, yakni maha berkuasa. Tidak ada yang tidak boleh dilakukan oleh Allah SWT yang al-aziz. Tapi dalam waktu yang sama, Allah al-hakim, maha bijaksana. Sebab kalau dia berkuasa, dia tidak bijaksana, maknanya dia akan melakukan sembarangan. Dan apa makna bijaksana, hakim? Hakim itu adalah satu sifat yang lebih tinggi sikit daripada ilmu. Ilmu pun mengetahui, hakim itu pun mengetahui, tapi hakim itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu maknanya hikmah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Bila kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu bukan hikmah, dan lawan daripada hikmah adalah az-zulm, kezaliman. Jadi kalau ada seseorang itu hanya alim saja, hanya mengetahui, dia tahu apa ni, jawab begini, gini, gini, dia apa, itu ilmu lah. Tetapi dalam dia melakukan rutinnya seharian, amalan interaksinya dengan orang, maka kadang-kadang dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Dia tidak letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Mungkin cara dia bercakap, cara dia bermuamalah, kalau begini sepatutnya begini, dia buat cara yang lain. Jadi walaupun pandai, tapi dia tidak bijaksana. Jadi yang bijaksana mesti adil, mesti mengetahui. Dan kalau seorang tu hanya bijaksana saja, tetapi tak ada kuasa, dia tidak aziz, apakah dia boleh melakukan apa yang mau? Tak boleh juga. Sebab dia nak buat sesuatu, tak boleh buat lemah. Ada yang menghalangkan sebagainya. Jadi sebab tu Allah SWT selalu gandikan wa huwal azizul hakim, innallaha al-aziz wal azizul hakim, dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi oleh itu kita beriman bahawa semua yang ditetapkan adalah semua yang berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik ataupun yang buruk, dan semuanya adalah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang paling penting sekali, kenapa orang yang beriman masuk syurga, kenapa orang yang tidak beriman masuk neraka? Sedangkan yang ciptakan yang orang yang beriman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ciptakan orang kafir dan jadikan dia kafir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi satu masalah besar. Mungkin orang berkata, mungkin mana Allah ciptakan dia? Sebelum Allah ciptakan dia, mana tahu lah macam mana keadaan dia nanti. Betul? Kita dah katakan dia melalui empat peringkat keadaan pada. Dan kedua, Allah akan tulis dah dia akan masuk syurga ke masuk neraka. Kemudian Allah akan lagi pun, dan kemudian Allah ciptakan apa jadi kan dia? Amalan dia semua Allah ciptakan. Lepas tu Allah hukum dia. Ini tak ada ni. Ini ikut akal. Akal yang sempit tu kan. Jadi mana boleh macam tu? Maka mereka katakan perbuatan seseorang hamba itu tidak diketahui oleh Allah SWT, tidak diciptakan oleh Allah SWT sampailah hamba itu sendiri yang kerjakannya. Keluar satu mazhab baru. Jadi orang yang buat sesuatu tu, amalan dia tu sebelum dia buat tu, Allah tak tahu. Sebab mungkin Allah, kalau Allah tahu, kenapa Allah tahan lah? Satu kan? Kemudian kita tahu dia melakukan dia, Allah tak masuk campur. Semua ialah ikhtiar daripada hamba itu sebelum. Jadi dengan itu, bila dia buat salah, barulah dia layak dihukum oleh Allah SWT. Itu logik. Kalau tidak, kalau kita katakan Allah dah tahu, Allah kehendaki lagi, maka Allah ciptakan lagi kejahatan yang dilakukan, kekufuran Abu Lahab, kekufuran Abu Jahal dan Fir'aun. Lepas tu Allah masukkan api neraka. Ini kan satu kelebihan tak ada. Jadi ini adalah salah satu faham yang lama, satu mazhab yang lama, yang mana asal usulnya adalah terlalu mengagungkan, membesarkan akal fikiran sehingga menolak wahyu, sehingga menolak Al-Quran, sehingga menolak hadis. Jadi kita dah baca lah dari dalil sebelum bahawa semuanya telah qada dan qadar Rasulullah itu pun telah berlaku dengan empat perkara ini, atau empat peringkat dan empat proses. Kita dah sebutkan dari dalil pada lepas. Dan ada satu lagi kumpulan. Kumpulan ini pun sama. Dia lihat kalau seseorang insan itu melakukan sesuatu amalan dengan kehendaknya sendiri, dengan amalannya sendiri, maka ini akan menunjukkan bahawa Allah SWT tak berkuasa. Jadi dia opposite daripada yang pertama. Jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi dia opposite, semua telah ditentukan oleh Allah SWT, dan manusia itu tidak ada apa-apa ikhtiar langsung. Dan mereka katakan dengan ibarat mereka bahawa manusia itu ibarat sehelai daun yang ditiup angin, kalau ke kanan ke kananlah, ke kiri ke kirilah. Dia seperti alat saja, seperti robot. Jadi dia ekstrim pula daripada sudut nama, daripada semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak payah usaha, buat apa usaha? Kalau Allah dah tetapkan, akan dapat. Kalau Allah letakkan tak dapat, tak dapat pun. Jadi mereka pun duduk ibadah. Itu kalau yang kaki ibadah kan? Jadi dia tak mungkin dia duduk kat masjid. Tawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah. Kalau apa ni, anak bini kita itu apa ni, ditetapkan Allah SWT akan dapat rezekinya, dia akan dapat rezeki, dia akan dibelah oleh Allah SWT. Kita doa juga. itu pun bagus sikit lah dari orang itu. Tak kita usaha. Kalau yang kaki maksiat pun sama juga. Kenapa kamu buat maksiat? Ini semua telah di inilah kadar-kadar Allah. Apa yang tetap dengan kita ini? Ini? Mari kita boleh keluar dari kadar-kadar Allah SWT. Jadi ini satu mazhab yang juga pernah wujud pada zaman awal-awal Islam. Jadi kalau namanya mazhab yang pertama yang kata manusia itulah yang tentukan destiny dia sendiri, kadar dia sendiri. Allah takkan juga kadar ni, tapi bila kita dah lakukan baru Allah tahu. Macam itulah. Jadi yang ini adalah golongan qadariyah. Golongan apa? Qadariyah. Kenapa dipanggil qadariyah? Sebab dia kata apa ni? Dia berkuasa. Kemudian dengan golongan yang ekstrim yang kehujung yang kedua tu dinamakan al-jabariyah. Kan? Jabariyah. Jibara. Jabar maknanya apa? Dipaksa. Majbur. Jadi mereka ni semua telah dipaksa oleh Allah SWT lah. Nak ikutkan macam tu. Telah ditetapkan oleh Allah SWT. Segala-gala. Kita payah usaha. Sebab tu ada sebahagian mereka terlampau sangat di dalam mazhab dalam qada dan qadar ini sehingga ada yang duduk je dekat rumah tak cari makan pun, dan itu pada mereka adalah wali ataupun adalah orang yang apa tinggi statusnya, iman dia, makrifatnya kepada Allah SWT. Pasal dia tahu semuanya datang dari Allah SWT, tak kena usaha. Jadi bila makan datang, orang kasih makan, tinggal. Dia tak sentuh pun. Tak sentuh. Dia kata tak. Dalam hati dia kata apa? Kalau Allah akan ganti aku makan, makanan tu apa ni? Akan datang kepada aku. Akan masuk dalam perut aku. Jatuh orang apa ni? Ada cerita ni sebenarnya. Ada satu zaman. Orang kena apa? Suapkan dia. Ambil apa? Sudu ke ni, suap kat mulut dia. Dia tak buka mulut. Kalau makan nak datang kepada dia, akan datang juga. Orang kena buka mulut dia suapkan. Ha, tu dia. Ha, itu wali pada mereka. Ha, apa? Dah faham, dah ada sangat. Makrifat sangat dengan Allah SWT. Ada macam itu. La ilaha illallah. Jadi kita ada dua ekstrim kat sini. Maka datang, bukan datang lah. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang bersandarkan mazhab mereka, akidah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pahaman sahabat, pahaman salafus salih, mereka di tengah-tengah antara kedua pihak yang ekstrim. Jadi mereka katakan sebagaimana yang dalam Quran dan hadis, semuanya diletakkan oleh Allah SWT, tak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah SWT. Semua telah diketahui Allah SWT, telah ditulis oleh Allah SWT, telah dikendaki oleh Allah SWT. Kun fayakun. Dan Allah SWT takkan sesuatu takkan berlaku melainkan dia telah diciptakan oleh Allah SWT. Tetapi mereka juga kata manusia itu ada ikhtiar, ada kuasa juga, ada kehendak lagi. Manusia itu ada kehendak, manusia itu ada kerjanya, ada usaha, ada amalannya sendiri. Sebab itu dia berhak dihukum atas apa? Perbuatannya. Dan dia berhak diberikan ganjaran yang setimpal dengan amalannya. Sebab dia berhasil, dia tak dipaksa. Dia tidak dipaksa seperti daun yang ditiup angin. Ada orang paksa kita, kita nak jalan lagi di masjid. Ada orang paksa kita. Ada ke orang yang buat maksiat tu, tangan dia tu maknanya kena macam ada magnet suruh buat maksiat. Mulut dia suka apa ni? Ada yang paksa buka untuk keluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Tak ada kan? Kita semua tahu. Kalau kita ada hati, kita ada niat, kita ada kehendak dan kita lakukan. Jadi itu pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab pertengahan. Lihat. sebab manusia ataupun kata mereka manusia ni ada kehendak. Apa dalilnya? Itulah firman Allah SWT. Wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu kehendaki. Tasyaun mana? Kamu kehendak. Jadi Allah tetapkan bahawa manusia itu ada kehendak. Kamu ada kehendak. Tetapi illa an yasha'a Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Tak akan berlaku kehendak kamu melainkan Allah juga kehendaki. Jadi ini yang halus, yang kita katakan amat apa ni, mendalam sekali. Iaitu bagaimana, kalau nak tanya bagaimana, bagaimana kita kehendaki Allah pun kehendaki, kita buatkan Allah pun ciptakan juga. Yang ini yang kita silap kalau kita tanya dan kita kurik lagi. Kadar dan badar Allah SWT, kata ulama, ibarat lautan yang amat dalam. Tak ada orang yang sanggup pun sanggup masuk menyelamnya dan tahu dan sampai kepada dasar. Tak mungkin. Kadar dan badar Allah SWT adalah rahsia Allah SWT yang tidak diberikan kepada hamba-hamba. Tak ada orang boleh masuk dan boleh tak dan sebagainya. Jadi kita hanya setakat kita beriman kepada setakat apa yang sampai kepada kita. Jadi dengan itu tak ada masalah. Inna Allah kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kenapa yang kamu kehendaki? Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan. Kenapa kalau kamu kehendaki, Allah tak kehendaki dan Allah tak jadikan? Sebab Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, dan Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Tapi tanya, kenapa dia? Ya tak? Bahkan orang yang kafir juga dikehendaki oleh Allah SWT untuk kafir dan diazab oleh Allah SWT. Wal kafirina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang yang kafir itu Allah telah siapkan buat mereka azab yang amat pedih. Jadi ini semua menunjukkan kita bahawa semua yang berlaku, yang akan berlaku, semua telah ditentukan oleh Allah SWT, dan semua yang ditentukan oleh Allah SWT pasti pada tempatnya. Kita beriman pada hal ini. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada seseorang yang ahli syurga, yang masuk syurga, melainkan dia patut masuk syurga, dia layak masuk syurga. Dan tidak ada ahli neraka yang masuk neraka melainkan dia patut masuk neraka. Dia memang ahli neraka, memang betul baik, dia tak sesuai lagi pun syurga. Yang ahli syurga memang kat situ tempat dia. Dia bukan tempat dia kat neraka. Sebab ahli syurga masuk syurga kerana apa? Dia masuk syurga gitu ke? Dia masuk dengan amalan ke? Dia akan beramal ke? Dan pada akhir hayatnya akan dilihat amalan dia macam mana. Kalau dia mati dalam keadaan beramal saleh, masuk. Kalau dia mati dalam keadaan amal yang maksiat dan kafir dan syirik, dia masuk neraka. Jadi dia masuk kerana apa? Kerana amalan. Dan Allah SWT tidak menzalimi sesiapa pun. Sebab itu dalam sebuah hadis juga di dalam kitab Arba'in Nawawi ini terdapat sebuah hadis bagaimana Allah SWT telah menetapkan segala-galanya untuk manusia apabila dia masih lagi di dalam kandungan rahim ibunya. Kemudian diterangkan bahawa seorang insan itu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidaklah antara dia dengan syurga itu melainkan sehasta saja. Illa dira, satu tangan itu. yasifu alaihi kitab, maka kitab Allah SWT yang Allah dah tulis itu mendahulunya. Fayam fayam ba'lu bi amali ahli nar fayam khuduha, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka dan dia akan masuk ke dalamnya. Kenapa itu ketentuan daripada yang kena tulisan Allah SWT? Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirah fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan ada orang untuk beramal sepanjang hidup dengan amalan ahli neraka, tetapi kita itu telah mendahulunya. Masa sebelum kita tulis dulu, jadi apa yang berlaku? Akan ikut kita, dia akan ikut yang lebih pattern, akan ikut kita. Ini tulisan Allah SWT. Fayak malu bi amali ahli jannah, kemudian jahat, terus dia jadi baik. Dan dia beramal dengan amalan ahli syurga, ikhlas ibadah kepada Allah SWT, dan dia mati dalam keadaan beriman. Saya berkuruhan, maka dia akan masuk ahli syurga. Yang penting biasanya kita lihat apa? Kita lihat yang hujung tu, bukan kita lihat ketentuan Allah SWT. Usaha dia, iaitu memang ketentuan Allah SWT. Kita lihat walaupun ketentuan Allah SWT ada sebabnya, dia mesti beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Atau dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk dalam syurga. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seseorang itu masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Nah, itu satu lagi poin lah. Karena bukan hanya dengan amalannya saja, maksudnya amalan itu adalah sebab dia masuk syurga, tetapi bukanlah amalan itu adalah bayaran dia untuk masuk syurga. Macam kita bayar tiket nak masuk Sentosa kan, kita bayar dia masuk kan? Ini lain, aku mesti masuk. Tak ada orang lain halal. Tapi untuk masuk syurga bukan macam, bukan macam tu, bukan bagi tiket dia masuk. Walaupun awak beramal saleh, dia bukan nilai untuk masuk syurga. Tak boleh bayar bagi kita untuk apa? Untuk menikmati nikmat-nikmat di syurga. Amalan kita ni, kita hidup lagi 10 tahun pun semuanya dengan amalan yang soleh, baca Quran, tahajud, puasa, apa semua, dia tak boleh bayar nikmat-nikmat di syurga. Habis macam mana kita masuk syurga? Amalan soleh itu plus dengan rahmat Allah SWT, ditambah dengan rahmat Allah SWT, baru masuk syurga. Kalau nak kira semuanya nilai-nilai ini kita tak boleh bayar, maka kita tak boleh masuk. Hatta Rasulullah SAW tak kata Nabi SAW, walaupun engkau ya Rasulullah, ya walaupun aku illa ayat terhadap yang yang baru birahmati, Allah SWT masukkan ke syurga pun sebab Allah dah merahmati aku keseluruhannya. Jadi aku masuk syurga bukan dengan amalan yang kita perlu ingat terbaru. Adapun orang yang masuk neraka tidak akan masuk neraka melainkan dengan keadilan Allah SWT. Lihat kan? Tadi orang yang masuk syurga tak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah SWT. Yang ini, tidak ada orang yang masuk neraka melainkan dengan keadilan Allah SWT. Illa bi'adlihi. Kalau kita buka kitab-kitab ulama salaf, kita akan jumpa benda itu. Kenapa mereka katakan tak ada orang masuk neraka melainkan dengan keadilan? Sebab apa? Pasal awak amal macam ni, awak masuk neraka, awak kena azab macam ni. Tak ada tambah sikit pun. Tak ada tambah sikit pun. Apa dia? Azab tu takkan tambah. Kalau awak gini, hukuman pada gini lah yang kamu dapat. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi sesiapa pun. Wa ma rabbuka bizallami lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu seorang yang menzalimi hamba-hamba. Tak, kalau dia azab bukan kerana Allah SWT zalim, tetapi kerana keadilan Allah SWT. So kita kena tahu bahawa Allah SWT juga ada bersifat adil. Kalau orang yang buat salah semua mak dimaafkan, adil ke tak adil? Tak adil lah. Jadi kita berpindah kepada hadis. Kemudian Jibril berkata, qala sadaqta, telah benarlah engkau. Kemudian Nabi SAW betul, Jibril berkata, qala sadaqta, telah benarlah engkau wahai Muhammad. Jadi dia yang tanya, Nabi SAW jawab, Jibril pula mengatakan dia telah benar. Jadi menunjukkan bahawa Jibril tanya ini bukan nak tahu, tetapi dia tanya untuk ini, untuk memberitahu kepada orang sekeliling, inilah dia iman, inilah dia Islam. Baik, kemudian kata Jibril alaihissalam lagi, qal fa akhbirni an ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Kejawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Kau sembah Allah seperti kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Oh, itulah ihsan yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa makna ihsan? Ihsan dari sudut bahasa Arab maknanya buat baik. Kalau hasan, baik. Kalau ihsan, buat baik. Buat baik mesti pada objek baik. Itu asal. Apa objek dia? Apa pun juga. Kalau kita buat baik pada manusia pun ihsan. Buat baik pada binatang pun ihsan. Buat baik pada Allah SWT pun ihsan. Tapi macam mana buat baik pada Allah SWT? Dengan beramal kepada, dengan beramal, dengan amalan yang soleh yang diterima oleh Allah SWT. Tetapi dalam kita beramal itu pun ada peringkat-peringkatnya, ada darajat-darajat. Orang beramal amal asal boleh sambil itu, ada lebih baik sikit, ada yang betul-betul jaga amalan, tak sama. Jadi bila kita ihsan dalam amalan kita, dalam ibadah kita, maknanya kita lakukan betul-betul, kita lakukan sungguh-sungguh, kita cantikkan dia seelok-elok yang kita boleh. Tetapi Nabi SAW menafsirkan ihsan dengan tafsiran yang amat cantik, yang amat bermakna, iaitu kau sembah Allah. Jadi sembah Allah ni adalah amalannya. Jadi sembah Allah tu adalah solat, adalah sembah Allah. Tidak. Sembah Allah SWT adakah sujud saja? Adakah sembah Allah SWT berdoa? Tidak, semua ibadah, satu perkara yang diredha oleh Allah SWT, dicinta oleh Allah SWT, itu adalah ibadah. Tetapi bagaimana kita sembah Allah SWT ini? Seperti engkau melihatnya, ka'annaka tarah, seperti seolah-olah, maksudnya ka'annaka maknanya seolah-olah engkau melihat Allah. Adakah orang boleh lihat Allah SWT? Kamu ke bumi, ketika dia beramal, dia nampak Allah SWT, bayangkan Allah, tak dibayang. Dosa. Allah SWT satu zat yang kita tak boleh dicapai oleh akal manusia. Jadi apa maknanya kita nak beramal dalam keadaan seolah-olah melihat Allah SWT? Maknanya mendalam, iaitu kita melihat Allah SWT bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Kita hadirkan di dalam hati kita sifat-sifat Allah SWT yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha menjaga. Dan kita serahkan amalan kita itu seolah-olah dia Allah ada ke depan kita. Tapi ini satu tempat yang, satu makam yang tinggi. Tak semua orang boleh lakukan ini. Boleh menghadirkan dalam hatinya ketika dia solat, solatlah dia solat depan Allah SWT. Dia sedang melihat Allah SWT dalam hatinya, dalam hatinya. Bukan bayangkan mata dia. Jadi kata Nabi SAW, untuk ihsan ni ada dua peringkat, ada dua rukun, iaitu yang kedua, fa illam takun tarah, jika engkau tidak melihatnya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan hanya kita boleh lihat Allah SWT, fa illam takun tarah, ada kejemu bahasa dia boleh sebut bahasa Arab lah, dia sebut Namrud. Maknanya jika engkau kan apa ni cuba untuk menghadirkan hatimu, kau lihat Allah SWT, kau tak dapat kau demikian, fa'innahu ya Rabb, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi cukup dia tahu bahawa Allah melihat dia ketika dia beramal. Tentu amalan dia akan berbeza jika dia ada merasakan dalam hatinya Allah melihatnya. Jadi itu pun ihsan juga. Bukan kenal kata itu bukan ihsan, itu pun ihsan juga. Jadi ihsan ni ada berapa? Ada dua. Ada dua rukun. Satu, yang mana kita lakukan ibadah seolah Allah melihat kita, kita melihat Allah. Satu lagi adalah kita beribadah kepada Allah SWT seolah Allah melihat kita. Itu pun ihsan juga. Jadi dalam bab ini kita dapati bahawa ada galakan untuk kita memperbaiki amalan ibadah kita sebaik mungkin. Dan ihsan adalah satu ibadat hati. Kalau kita lihat tadi, dia adalah amalan yang saleh dilakukan dengan anggota badan, tetapi dia jadi ihsan dengan apa? Dengan hati. Tapi macam mana nak hadirkan hati kita lihat Allah SWT ataupun Allah lihat kita? Tidak lain dengan tidak bukan, melainkan dengan kita kenal Allah SWT. Tak mungkin kita cuba-cuba paksa-paksa lihat Allah SWT kita, sedangkan kita tak kenal, tak rapat dengan Allah SWT, tak ingat Allah SWT. Apa lagi kita nak cerita pasal Allah lihat itu? Dia selalu lupakan Allah SWT. Tak pun dia nak ihsan dalam ibadahnya. Mana mungkin dia sibuk dengan dunia dia. Daripada ofis dia datang solat jemaat, Ini solat ni pasal orang pun pergi. Takkan nak duduk dekat ofis lah, pergi pergi salat apa semuanya sambil lima khutbah tu. Lepas tu apa ni, bila nak bangun dah tutup salat, semua-semua kaki sampai nak jatuh. Dan lepas tu salat tak apa, dia tak tahu pun apa imam baca apa semuanya, dah habis balik semua habis. Lepas tu dia apa ni, nak kata bahawa dia ihsan dalam ibadah. Mana boleh ihsan dalam ibadah? Tak hadirkan hati, dia tak kenal Allah SWT. Jadi perlu kepada ilmu. Mengenal Allah SWT mestilah melalui Allah SWT. Tak mungkin kita kenal Allah SWT melalui orang lain. Jadi bagaimana nak kenal Allah SWT melalui Allah SWT? Melalui apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dan Allah SWT sampaikan kepada kita ni, ada seorang saja yang apa, wakil kan, tanggungjawab kan, untuk menyampaikan apa-apa dari Allah SWT. Siapa ni? Rasulullah SAW. Dan kita ambil apa yang datang dari Allah SWT itu, kita ambil daripada Rasulullah SAW yang ambil daripada Allah SWT. Jadi yang bawa ini bawa oleh Rasulullah SAW, kita baca Quran. Bukan baca apa saja tajwid dia, tapi kita fahamkan makna dia. Nanti kat dalam situ kita akan jumpa macam-macam khabar daripada Allah tentang Allah. Allah suka ni, Allah murka tentang ni. Dan Allah kisahkan tentang Nabi-Nabi yang beramal soleh yang ini, menunjukkan bahawa inilah yang disukai Allah SWT. Kepada dia terangkan tentang masyarakat ini dan ahli-ahli, oh inilah yang dibenci Allah SWT. Dan seterusnya, makin banyak kita baca, makin kita kenal Allah SWT. Makrifat kita kepada Allah SWT lebih mendalam. Nanti akan datang ke situ nama-nama Allah SWT yang mulia, sifat-sifat Allah SWT yang tinggi, yang sempurna. Makin kita kenal, makin banyak sifat kita tahu, makin banyak lah kita kenal. Kalau kereta tu apa? Kereta tu warna merah. Merah je. Lagi apa? Dia MPV ke? Dia hatchback ke? Dia kecil ke? Dia besar ke? Ada aircon, tak ada aircon? Dia berapa CC pun semuanya? Tak, makin banyak kita letakkan, kita describe dia, makin kenal ke makin tak kenal? Makin kenal. Sehingga kan seolah-olah kita nampak kereta tersebut, dapat bayangan. Tapi kita boleh lah, sebab kereta kita pernah nampak. Tapi Allah, macam mana pun kita tak boleh, tak boleh bayangkan, sebab kita takkan nampak Allah. Yeah. Jadi Allah SWT berkata, Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah, diterangkan namanya Allah, dan segala puji bagi dia pula. Segala puji yang mutlak bagi Allah SWT. Bukan segala syukur bagi Allah SWT, kan begitu? Li Rabbil alamin, yang mentakdirkan sekalian adalah, yang menciptakan, mentakdirkan apa semuanya adalah Allah SWT. Kenal ke tak kenal? Kenal. Itu je dah. Kalau nak cerita dah sampai besok tak habis. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahmat. Ar-Rahim, yang Maha Berrahmati. Aku beza ni, Ar-Rahman, Ar-Rahman penuh dengan rahmat, banyak rahmat. Ar-Rahim, perbuatan memberi rahmat. Dan di akhirat, rahmat Allah SWT khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Adapun di dunia ini, Allah SWT memberi rahmatnya kepada semua yang beriman dan yang tak beriman. Baik, banyak rahmat. Setiap detik ada rahmat Allah SWT. Hujan Allah SWT punya rahmat. Unzur ila adhani rahmatillah, kata Allah. Lihatlah bekas daripada asal ni, bekas daripada rahmat Allah SWT. Allah tengah ceritakan tentang diturunnya hujan. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana dia menghidupkan yang mati. Dan kemudian Allah SWT menerangkan banyak sifat-sifatnya yang lain dan nama-nama dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW menerangkan tentang Allah SWT dalam hadis-hadisnya, halal yang haram, akhlak dan seterusnya. Itu semua akan membawa kita dekat, makin kenal kepada Allah SWT. Inilah cara nanti baru kita dapat ihsan. Lagi banyak ilmu kita, lagi tinggi, lagi sempurna ilmu kita. Dan kita usaha untuk mendekatkan diri kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lebih sempurna ihsan. Ihsan itu bukan satu kata pun, dia dah dalam dari nur. Tapi antara seseorang dengan orang lain, ihsan dia pun tak sama. Ihsan kita tak akan sama dengan ihsan Nabi Nabi. Ihsan malaikat. Jadi hari ini punya ihsan tak sama besok punya ihsan. Jadi ini adalah perkara yang kita usahakan. Dan Allah SWT kita akan mensiasiakan amalan soleh kita, insyaAllah. Tetapi sebagian orang ada fahaman-fahaman lain tentang ihsan. Dikata ihsan ini adalah tahap, kita katakan tahap makrifat. Dia namakan dengan nama lain. Mereka namakan dia dengan tasawuf. Bila nama dia tak apalah. Kalau setakat nama dia tak apa, tapi tak apa tak apa tu pun, kenapa lah kita pakai kalimat tasawuf yang tak pernah ada dalam Quran atau dalam hadis? Kita gantikan dia dengan kalimat yang ada dalam Quran dan hadis, iaitu ihsan. Satulah. Tapi walaupun nak pakai, mungkin boleh lah. Kalau boleh tertinggalkan. Tapi masalahnya makna tasawuf tu yang mereka faham lah. Boleh sebagian orang, bukan semua orang. Berbeza dengan apa yang datang daripada Nabi SAW. Oh, kalau kita nak ihsan tu, kita kita apa namanya, kita zikir, kita lakukan ibadat-ibadat tertentu, kita ada gurunya yang mana kita ambil daripada dia zikir-zikirnya, kita zikir pun kita ingat dia lagi, dan macam-macam lagi lah, membersihkan hati dan seterusnya. Nah, itu nanti akan ulama akan sampai darajat-darajat ihsan. Dan dari macam-macam darajat ni, daripada kecil-kecil atas-atas naik-naik-naik, nanti masuk alam tu, alam ni, sampailah alam wali dan terus macam-macam. Dan dia kata itulah ihsan. Ini sebahagian orang faham macam ni, bukan semua kan, sebahagian. Jadi ini tidak ada sadaran, tak, tidak diajar oleh Rasulullah SAW, tidak diajar oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, tidak diajar oleh imam-imam. Jadi kita baiknya tinggalkan itu. Kita yakin bahawa itu semuanya apa ni, kalau kita tak belajar tak merugikan kita. Kita kalau tahu pun tak untung dengan kita. Sebab apa yang ada dalam Al-Quran, apa ada dalam hadis, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW cukup untuk kita sampai kepada tahap iman, Islam dan ihsan. Jadi insyaAllah kita moga-moga apa yang disampaikan itu memberi manfaat. Nanti di sini dahulu aku lupa lihat astagfirullahaladzim lalim walakum bisayim hukum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.